orang tanam padi, orang tanam padi tidak pertama-tama dia pasti panen. Banyak gak orang kader panen? Di dunia ini banyak gak? Banyak. Sama orang beramal pun terkadang dia gagal panen di akhirat. Dan ini Allah nyatakan dalam surat Al-Qur'an ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapi segala amal baik yang mereka lakukan. Faja'alnahu haba'an mansura, dan kami jadikan amal ibadah mereka itu seperti haba'an mansura. Apa haba'an mansura? Haba'an mansura itu kalau sampai yang cari terjemahannya, diterjemahkan debu-debu yang berterbangan. Jadi orang yang beribadah tanpa ilmu itu, kaya-kaya amalnya banyak, di akhirat haba'an mansura. Haba'an mansura itu kalau di Quran terjemahan diterjemahkan debu-debu berterbangan. Tapi haba'an mansura itu adalah kalau rumahnya, kalau rumah itu ada genteng kaca atau jendela, ada jendela kan ada sinar masuk ya. Kalau ada sinar masuk tapi kan ada kejadian itu terbang-terbang dia, itu haba'an mansura. Itulah amalnya orang yang dulu di dunia merasa amalnya banyak, di akhirnya kan kita tidak dapat apa-apa. Dan ini Allah tegaskan lagi dalam surat Al-Kahfi ayat 103-104. Bahayanya amal yang tidak diterima. Surat Al-Kahfi ayat 103-104. Qul hal nabiyukum bil akhsarina amala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'at. Katakanlah, apakah kalian mau saya tunjukkan orang yang tersesat amalan, orang yang merugi amalannya, yaitu orang yang tersesat amalnya di dunia tapi dia mengira melakukan amal yang bersebab-sebabnya. Di dunia dia beramal soleh, dia menganggap banyak pahalanya, di akhirat dia tidak beramal. Surat Al-Kahfi ayat 103. Maka dari itu para jemaah, perhatikan ya, tidak boleh yang ngantuk. Kalau ngantuk angkatan Ustaz saya ngantuk. Biar nanti saya tidak menebak, saya tanya gitu ya, jangan ngantuk. Perhatikan ya. Saking bahayanya amal tidak diterima ini, Rasulullah setiap pagi setelah sholat subuh, Rasulullah selalu memohon kepada Allah ijazah. Yang sudah sering saya sampaikan di tempat ini sudah berapa kali. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, setiap setelah sholat subuh, Rasulullah tidak luput berdoa minta ijazah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, harta yang barokah, harta yang baik, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Yang pertama Rasulullah minta ilmu, yang terakhir minta amal. Terus Nabi minta amalnya diterima. Khawatir amalnya tidak diterima. Padahal begitu Nabi. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu ilmu bermanfaat, rezeki yang baik, amal yang diterima. Yang mau ini apa? Rasulullah saja takut amalnya tidak diterima. Maka kita harus lebih takut amal kita tidak diterima. Rasulullah berdoa minta amal diterima, itu berarti saking khawatirnya Nabi amalnya tidak diterima. Padahal Rasulullah manusia paling ikhlas di muka bumi. Rasulullah kalau ibadahnya paling benar di muka bumi. Itu saja Rasulullah takut amalnya tidak diterima. Nah, maka dari itu apa yang harus kita lakukan supaya amal kita itu diterima? Yang kita lakukan cuma dua nih, supaya amal kita diterima. Yang pertama, kita harus tahu syarat diterimanya apa. Jadi kalau ingin ibadah kita diterima oleh Allah, yang pertama kita harus tahu syarat diterimanya apa. Nah, syarat diterimanya amal itu ada di Allah. Pertama itu apa? Karena itu ada kalau dia ngomong, tak mesti diterima ya Allah. Kalau tak puas itu. Nomor dua, harus tiba sesuai tuntunan Nabi. Itu langkah pertama yang harus kita ketahui. Memahami syarat diterimanya. Itu baru langkah pertama. Satu, harus ikhlas. Dua, harus sesuai tuntunan. Itu langkah pertama. Harus mengetahui syarat diterimanya. Langkah kedua, kita harus tahu hal-hal yang bisa merusak apa. Apa saja yang bisa merusak apa? Apa saja yang bisa menyebabkan amalan kita ini seperti hagaan dan surau begitu dibacakan. Ternyata para ulama menulis di sana itu ada hal-hal yang bisa membatalkan amal. Yang pertama, apakah saya membatalkan amal? Yang pertama, asyirku billah, syirik. Orang kalau melakukan syirik, hajinya, puasanya, sedekahnya hancur semuanya. Haji umroh zakat, ternyata masih kejur pun, wah hilang semua, hancur berantakan. Surat Az-Zumar ayat 65. Dalam surat Az-Zumar ayat 65 Allah menegaskan, la in asyrakta la yahbathanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, hancur, rujud, binasa, berantakan amalmu. Sudah tadi anggap semua. Surat apa tadi? Ayat syirik. Tapi syirik itu jangan dipahami ya Bapak Tungtok. Kalau sekiranya syirik dipahami ya Bapak Tungtok ya, enggak ada yang berapa. Syirik itu banyak variannya. Apa saja? Ini kan nomor pertama ya. Syirik. Syirik ini kan nomor satu. Sekarang satu titik A, satu titik B, satu titik C. Syirik itu banyak. Yang pertama, belum jelas-jelasan. Sudah itu? Syirik itu banyak. Cabang-cabang syirikan sampai lalu-lalu adalah yang pertama At-Takayyur. Takayyur itu artinya merasa apa? Merasa sial. Ini orang Islam tidak boleh rumongso atas, rumongso sial. Itu namanya takayyur. Seperti tidak mau menikahkan anaknya ketika wetonnya enggak cocok. Mau dinikahkan ternyata wetonnya enggak cocok ini. Kata orang pintar ini enggak ketemu ini. Terus batal enggak jadi nikah gara-gara wetonnya enggak cocok. Ini takoyu. Ini ciri takoyu. Masih ada orang Jawa ciri. Bahagia. Rasulullah mengatakan man rodat rutia waktu anhajatihi pakot asroh. Barang siapa memiliki hajat agenda kok diurungkan gara-gara khawatir sial, berarti dia melakukan kesyirikan. Kata masyidik hadir. Sahabat kita pun terima dari si lekasinya berlaku. Berlapang-lapanglah dalam majlis agar Allah melapangkan kehidupan. Nah, seorang ini ya, yang bisa merusak amal kita yang pertama itu syirik. Dari ini surat An-Nisa Al-Zumar ayat 65. Syirik itu artinya banyak. Yang pertama, tatayur. Tatayur itu rumongso apes, khawatir sial. Contoh, ya, seorang mau nikahkan anaknya, ternyata lahirnya gak cocok, wetonnya gak cocok, dibatalkan. Karena menurut hitung-hitungan Mbak Dukun, petoni anak-anak ketemu petoni anak wedok tidak cocok, mending anak ini sudah dari sekarang rumah tangga tidak cocok itu dibatal loh. Nah, ini sirik. Ini katoyul namanya, rumah so apes, ini tidak boleh. Kata Rasulullah, man rojat hutiyawa tu'an hajati pakok asroh. Barang siapa punya hajat, punya agenda, punya keinginan, kok dibatalkan karena khawatir apes, berarti mereka melakukan usia. Ya. Berangkat kerja, nabrak ujian, was-was pikirnya. Ini tanda kecelakaan, tanda bahaya, tanda neraka. Dan melanjutkan perjalanan, ciri-ciri, melakukan ciri-ciri. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah kami sudah terlanjur, kami merasakan perasaan seperti was-was khawatir sial. Ya, seperti orang Jawa tidak mau menikahkan anaknya pada bulan. Suloh, kalau di desa saya suloh. Tidak ada di desa saya orang yang menikahkan anaknya bulan suloh. Setelah itu barang suloh. Atau suloh, tidak ada. Karena keramat bagi orang Jawa itu khawatir sial. Kalau dia ini, wah ini tidak boleh. Makanya kata Nabi, barang siapa punya agenda, punya keinginan, kok dibatalkan karena khawatir sial, berarti dia melakukan kesyirikan. Para sahabat kaget, ya Rasulullah terlanjur bagaimana? Cara menghilangkan bagaimana? Kata Rasulullah, baca doa ini. Doa ini dia kepada apa? Allahumma la khairu illa khairu. Jadi, Allahumma la khairu illa khairu. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang datang darimu. Walapai rohila koiruka dan tidak ada kesialan kecuali yang sudah disebabkan di dirimu. Walailah koiruka dan tiada yang berat sembah lainnya. Itu sebenarnya Pak. Supaya waswas ini hilang. Supaya waswasnya hilang. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang tidak ada sial, tidak ada musibah kecuali yang sudah disebabkan di dirimu. Wala ilaha wa'ilita dan tidak ada berasa sembah selain Allahumma la khaira illa khairuka wala tayra illa tayruka wala ilaha wa'iluka wala ilaha wa'iluka. Itu cabang pertama dari kesyirikan. Cabang yang kedua dari kesyirikan masih saya jelaskan kesyirikan. Yang kedua di antara cabang kesyirikan yang nomor dua adalah memakai jimat. Lalu orang pakai jimat. Man ta'allaqa syai'an ukila ilaihi. Barang siapa yang menggantungkan jimat, Allah serahkan hidupnya pada jimat. Hilang tawakalnya sama Allah. Nomor dua itu jimat. Diriwayatkan dari Imam Ahmad kalau tidak salah, ada seorang sahabat Nabi membawa gelang. Gelangnya terbuat dari kuningan. Ditanya sama Nabi, Mahadi, ini gelang apa? Dijawab sama sahabat, ya wahina, ini ya Rasulullah gelang untuk tolak penyakit. Marah Rasulullah. Rasulullah mengatakan, inzaha, segera lepas gelang jimat ini. Demi Allah, tidaklah untuk sekiranya engkau mati, sedangkan jimat ini masih ada di tanganmu, kamu tidak akan selamat selama-lamanya. Maaflah tak adanya. Orang berarti punya susu. Berarti susu ya? Susu supaya kelihatan ganteng, susu supaya kelihatan cantik, susu supaya cepat kaya, susu supaya kuat, sampai ke bawah mati. Waduh, baik. Sampai umay, akhir jimati. Sabu elok jimati diru sampai ke bawah mati turun obat nah, segera dilakukan jadi itu jimat nomor dua bahaya jimat nomor tiga antiwala pengasian melek Betul kak Sinom, dikawin semua itu no. Itu namanya siwala. Yang nomor empat, rukyah. Rukyah itu tidak boleh. Kecuali rukyah yang syar'i. Rukyah itu ganti. Kecuali rukyah yang ganti, rukyah yang makan Al-Quran, makan Al-Quran. Termasuk yang tidak boleh, yang nomor berapa? Empat. Ya. Sirik, bagian sirik yang nomor empat. Al-Kahala. Perjukuhan. Perjukuhan. Kedua. Rasulullah SAW mengatakan perhatian. Man. Atas kahilan. Dalam siapa mendatangi syukur. Bata'alahu al-syikin dan menanyakan sesuatu kepada syukur. Lalu berlalu sholat dan arba'i nalilah. Sholatnya tidak diterima 4 bulan. Jumlahnya dengan muslim. Meskipun datang toh, tak kotok, meskipun tidak tanya, meskipun tidak percaya, tetap bakal jawab yang pertama. Nomor 5. 6. Sabar kesyirikan nomor 6. Tawassul yang tidak sesuai syariat. Ini soal soal tawassul yang tidak sesuai syariat. Pada dasarnya kita itu tawassul itu pada dasarnya. Karena Allah memerintahkan kita untuk bertawassul dalam surat Al-Maidah ayat 35. Coba dibuat mungkin saya tidak salah. Al-Maidah berapa tadi? 35. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tabtahu ilaihi wasilah. Tahu kita suka Al-Maidah 35. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tabtahu ilaihi wasilah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa tabtahu dan carilah wasilah perantara supaya dekat kepada Allah. Jadi kita disuruh tawassul, tapi tawassul yang syar'i. Tawassul yang syar'i itu yang bagaimana? Ada 3 tawassul yang syar'i. Pertama ada nama? Nama Allah. Dengan ukuran orang soleh boleh? Dengan terik? Dengan benda keramat? Tawassul yang boleh, perantara yang boleh, pertama bertawassul dengan Asmaul Husna. Surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, asma'ul husna. Fad'uuhu, mintalah kepada Allah biha, melalui perantara nama-nama yang indah tersebut. Nah, kalau itu boleh, tawassul dengan nama Allah, tawassul dengan apa? Asma'ul-Husna boleh. Bertawassul dengan Asma'ul-Husna. Kalau minta kaya, sebut nama Allah. Allahumma ya Rabbi, ya Allah Qadir yang Maha Kaya Raya. Berikan kekayaanmu kepada aku ya Allah. Minta apa lagi? Minta rezeki. Allahumma ya Razzaq, ya Allah Qadir yang Maha Memberi Rezeki. Berikan rezekimu kepada aku. Minta apa lagi? Minta kasih sayang. Ya Rahman, ya Rahim. Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berikan kasih sayangmu kepada aku. Minta apa lagi? Coba tolong, tidak sehat, sebut nama Allah. Apa? Allah yang memiliki nama, artinya ya Syafi, wahai Zat yang Maha Menyembuhkan, sehatkan diriku, sembuhkan penyakit. Ada semua. Makanya sampai harus kenal Allah. Supaya kenal Allah harus ngaji. Besok nanti lagi itu diundang kafe. Haji dulu di anak di mati di kafe. Kok tak suka kok tak kok mak makanan yang sama orang pulang siap. Tapi bukan lupa makanan nanti kan ngaji. Kalau tak suka jauh dia. Supaya kenal sama Allah. Allah memiliki nama yang artinya zat yang maha menyembuhkan. Nama Allah yang artinya zat yang maha menyembuhkan. Tidak pernah nama Allah kan? Soalnya kalau sakit kan butuh kesembuhan, betul? Allah memiliki nama yang artinya zat yang maha menyembuhkan. Apa nama Allah yang artinya zat yang maha menyembuhkan? Kalau saya kan menang nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bu? Tidak terdengar gitu. Tidak terdengar apa? Tidak. Tapi kita tidak terdengar apa ya? Ayo apa pak? Allah memiliki nama yang artinya dengan nama ini bukan? Kenapa ini dengan nama orang ini? Belum bu? Kaki. Apa? Kaki. Pakai alif lam. Asyafi. Kenapa nama orang jaduk ya Asyafi? Wahai zat yang maha menyembuhkan, sembuhkan penyakit. Haruslah Allah. Tak sampai yang kok hati kok seret, bisnis kok tak lancar-lancar. Iling Allah punya nama yang artinya zat yang kaya raya, zat yang maha memberi rezeki ya. Ya Rozak, ya Ghani, berikan rezeki dan kekayaanmu kepada. Minta apa lagi? Oh, apa ya? Minta uang. Kuat apa yang lebih besar? Kau kuat. Allahumma ya Qawi, wahai Zat yang maha kuat, berikan kekuatannya. Ada semuanya. Makanya disuruh kenal Allah. Kalau kenal Qawi itu enak. Kupai kenal Allah. Ya ngaji. Kayak gini. Surat Al-A'raf ayat berapa? 180. Kita masuk yang boleh. Yang nomor dua, tawasul dengan amal soleh. Tawasul dengan amal soleh. Ya Allah, ada orang bangkrut usahanya. Usahanya bangkrut. Dulunya waktu jaya, suka bangkrut, pakai mistil, anak yatim, bangun pesantren, bangkrut. Jangan doa, ya Allah. Dulu aku selalu mencuri anak yatim. Membangun pesantren untuk agama lebih ya Allah. Maka kembalikan lagi ya Allah bisnisku ya Allah agar aku bisa melanjutkan perjuangan itu. Boleh ya? Boleh, namanya bertawasul dengan amal soleh. Boleh. Seperti tiga orang masuk keluar. Yang nomor tiga, tawasul yang boleh. Jadi tawasul diperintah sama Allah. Surat apa yang diperintahnya? Al-Ma'idah tidak lima ya dan perwujudannya apa? Satu akal sudah, dua akal soleh, tiga lah salah satu yang boleh yang nomor tiga doanya orang soleh. Boleh doanya orang soleh. Seorang anak punya hajat mau minta ibunya, ibu mama saya punya hanya seperti ini, soalnya doa. Boleh! Tak apa. Tak ada orang dapat datang ke Nabi, ya Rasulullah, tolong aku dibantu doa, ya Rasulullah, agar Allah menyembuhkan aku. Rasulullah mendoakan. Berarti boleh tak ya? Doanya loh ya, bukan jadinya. Kalau orang harus mati, terus ditawasuli, ya tak apa ya. Kembali ke materi ini. Sekarang nomor berapa? Pakai tinggi. Tepang-tepang silikan. Sekarang nomor? Ralak berkah. Ralak berkah yang tidak sesuai keuntungan. Ini kita masuk tepang silikan. Datang ke ponari karena dianggap berkah. Misalnya membunuh penyakit. Tapi ke Gunung Sorowiti. Ngerti Gunung Sorowiti? Ya, pergi ke Gunung Kawi, pergi ke makam, kalah berkah. Ada boleh, kecuali kalah berkah yang ada dalilnya. Boleh, contoh, kalah berkah dengan air zam-zam, boleh tak? Boleh, dalilnya kalah uzam yang dimasuri balahu. Air zam-zam itu sesuai dengan niat peminumnya. Berngalap berkat dengan madu, habatus soja, boleh ya? Boleh. Zaitun pun kemana dari ngalap berkah dengan sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa boleh. Boleh tak ada ini. Tapi kita ngalap berkah, sholat yang istiqlal, menganggap sholat istiqlal itu tak pahala yang gede. Kena. Istiqlal sama dengan masjid lain. Barang siapa yang sholat di Masjid Sunan Ampel, nanti apa pahala yang dilipat ganda. Kau hadis istiqlal. Ya memang. Sunan Ampel kan bermain, kau seribu, berapa itu. Itu setelah apa sebelum datangnya Belanda, syaratnya tak. Setelah masa pahit baru kembali di dalamnya. Jadi seperti nalar berkah. Nek ada tuntunannya monggo, kalau tidak ada jangan. Jadi nomor berapa berapa? Nomor 8 ini tanjim ramalan bintang. Ini masih sirik loh ya. Pembantal amal yang pertama syirik kan gitu kan syirik jelentreannya ada banyak ini kalau kelapa sekarang apa? Mempelajari ramalan bintang. Mempelajari ramalan bintang itu ada dua. Yang pertama mempelajari ilmu perbintangan itu ada dua. Ada yang boleh dan ada yang tidak. Kalau mempelajari ilmu perbintangan astronomi itu boleh. Astronomi itu bahasa Arabnya at-tasyir, mempelajari bintang untuk mengetahui arah mata angin, untuk mengetahui musim, untuk mengetahui arah kiblat, untuk mengetahui kapan hilalnya, kira-kira kapan munculnya, itu boleh. Itu astronomi, ilmiah, tidak apa. Untuk mengetahui nanti itu turun hujan atau tidak, tidak ada. Tapi yang enggak boleh itu ilmu at-ta'sir astrologi. Kalau yang pertama tadi astronomi boleh. Yang tidak boleh itu astrologi. Kalau ada bintang seperti ini, itu nanti akan timbul peristiwa seperti ini. Itu tidak boleh. Seperti wong Jawa biyen, nalikane ana astaku, wong tua-tua ngomong ana lintang kepundhut. Itu tidak boleh dia itu. Itu berarti ramal bintang untuk kejadian di bumi saat ini. Ya, karena bintang itu diciptakan oleh Allah cuma untuk tiga hal. Bintang itu diciptakan oleh Allah untuk berapa hal? Tiga. Yang pertama, Allah ciptakan bintang itu untuk penghias langit. Surat apa itu? Al-Mulk ayat berapa? Surat Al-Mulk ayat 5. Surat Al-Mulk ayat 5. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bima sawfiha. Kami jadikan bintang-bintang itu penghias langit. Jadi fungsinya bintang menurut Islam cuma ada tiga, jangan ditambahin. Yang pertama fungsinya bintang untuk menghias langit. Fungsi yang kedua, fungsi dari bintang adalah rujuman li syayatin. Sama surat Al-Mulk ayat 5. Masih sama. Waja'alnaha rujuman lisyayatin, kami jadikan bintang-bintang itu pelimpar apa setan, karena setan ingin mencuri berita dari langit. Ya. Kemudian selanjutnya yang nomor berapa itu? Yang nomor 3 itu fungsi dari bintang surat An-Nafal ayat 16, tujuannya sebagai penunjuk arah. Surat An-Nafal ayat 16. Wa alamatin wa binnajmi hum yahtadun, dan dengan bintang-bintang itu orang-orang dapat petunjuk arah. Nelayan ngerti lo itu pantai, nelayan ngerti kapan waktunya pulang, nelayan ngerti kalau surat di kapal makna arakis. Nah. Surat An-Nafal ayat 16. Jadi bintang itu Allah ciptakan untuk tiga hal. Penghias langit, pelimpah setan, surat Al-Mulk ayat 5. Terus yang ketiga tujuannya untuk menuju arah surat Al-Baqarah ayat. Itu kaya bagi sirikan. Termasuk cabang kesirikan dan menggugurkan amal bersumpah dengan selain Allah. Nomor berapa berarti? 9. Bersumpah selain Allah. Demi langit, demi bumi. Demi Rasulullah. Lantak ribu di abad itu. Dan siapa bersumpah selain Allah akhlafa biwairillahi sama kasroh. Karena siapa bersumpah kepada selain Allah, maka dia melakukan kesyirikan. Ini tidak boleh kita bersumpah dengan demi Rasulullah, demi Allah dan demi Rasulullah. Nah, ini yang berapa? Teman? 9, teman 10. Karena nomor 10 yang termasuk cabang kesyirikan dan menggugurkan amal al-musyroh. Nusro itu apa? Nusro itu halus sihri bintihri. Menghilangkan jin pakai jin. Seorang kena jin dibawa ke dukun. Dukunnya pakai jin juga. Jadi menghilangkan jin dengan hantuan jin. Jinnya tetap ada. Ini orang yang sudah biasa muamalah sama dukun, hidupnya kok hidupnya kan gelap. Tinggalkan dukun-dukun itu. Minta tolong sama Tuhan jadi pun. Coba. Jangan dukun. Tidak minta tolong untuk tanggung-tanggung. Tidak tolong Tuhan jadi dukun. Allah SWT. Jangan takut. Jangan takut sama dukun. Jangan takut. Ya. Ya, dan itu disini. Kalau di jangkaan Allah sudah sepanjang disini. Termasuk nomor berapa menit sekarang sini? Yang terakhir ini. 11. Berapa? 11. 11. Sudah sepanjang ya. Ini kita ikut yang nomor 12. Seorang yang mengatakan kalau enggak bukan karena bulan akan terjadi seperti nah, ini enggak mungkin banjir. Contoh ya, masuk perampokan, Pak Satpam datang, alhamdulillah Pak Satpam, kalau enggak ada kampanye Pak Satpam boleh kebobolan pelaku ini. Kira gini apa? Kalau bukan karena Pak Satpam, mengaku kebobolan maling. Ini kira, yang kecil, tak boleh. Kalau gini boleh enggak? Kalau bukan karena Allah dan Pak Satpam, kebobolan pelaku. Boleh enggak ya? Boleh apa enggak? Pak Satpam boleh enggak? Kalau bukan karena Allah dan Pak Satpam ini, wah kemalingan pelaku ini. Boleh enggak? Boleh. Karena pakai lepas dan kalau jangan yang boleh pakai lapar kemudian ya. Kalau enggak bukan karena Allah kemudian mana paham dan boleh sampai gitu jatuh loh jalan itu sampai hati-hati ini enggak boleh lakukan kesyirikan. Terus tidak ada di pembatal amal nomor satu syirik letriannya sampai nomor 12 tadi itu sekarang tidak nomor 12. Hal-hal yang bisa merusak amal, kayak kiri. Jadi tadi kan sudah dipuji ya. Tapi itu yang nomor 2. Apa nomor 2? Kafir atau murtad. Kalau orang amalnya banyak, murtad. Yang hilang semua. Darinya mana bahwa kafir dan murtad ini menggugurkan semua ibadah? Darinya surat Al-Baqarah ayat 270. وَمَنْ يَرْتَدِلْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. Barang siapa murtad dari ajarannya kemudian mati dalam keadaan murtad kafir, habitat a'maluhum, hancur berantakan ibadah, hancur semuanya. Jadi makanya kita ucapkan anak-anak kita itu kan kita insyaallah. InsyaAllah ya, iman insyaAllah. Tapi kalau anak kita, cucu-cucu kita ya. Ada perempuan ikut, ada perayaan tahun baru ikut. Kalau dijaga, diajak lagi, biar lagi. Nomor 3. Ya, 3 ya? Sekarang 3, ria. Nomor 3 ini ria. Inna akhwafa ma akhwafu alaikum asyurkul asghar. Hal yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, ayo syirik kecil ya Rasulullah. Kata Rasulullah, jadi nomor tiga yang bisa merusak amal, membatalkan hal dia. Ya, tadi saya jelaskan dari mana. Riwayat Imam Ahmad, inna akhwat ala akhwat wa alikum asyirkun asghar. Hal yang paling aku takutkan menimpa kalian syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, iya. Nanti pada hari kiamat, orang yang merasa amalannya banyak ini, wah apalagi buahnya kaki lihat di sini ya, Allah katakan kepada mereka, idhabu ila man silakun, idhabu ila ladina kuntum turaku. Pergilah kepada orang-orang yang dulu kalian beribadah iya karena minta pahala sama orang ini. Pertama yang hidup di dunia ini ya, ini buku di manusia. Nanti di akhirat disuruh minta pahala ke orang ini. Dan bisa kasih pahala tidak? Tidak. Nah, bedanya apa riya sama syirik tadi? Iya, iya. Apa bedanya dia? Suruh bisa menurut itu. Kalau syirik tadi itu yang berapa tadi? 12 tadi ya? Berapa tadi yang diceritakan tadi? Itu kalau teman lakukan, wah hancur lagi amalan yang baik. Gila, hancur, berantakan. Semuanya, haji, umroh, zakat, sedekah, tiba-tiba pergi ke kuburan yang tidak terkubur. Hancur semua, Pak. Haji yang hilang, kabel yang lagi. Itu syirik. Haji, umroh, zakat. Ini menarik. Meyakini bahwa aksi ini bisa mendatangkan manfaat mabur. Hanya kafe amal ibadah tadi. Dari zaman ini kafe sudah disebutkan. Dan itu apa? Al-Jumrah ayat. Itu syirik. Kalau dia menghancurkan amal yang diperbaiki. Kalau ada orang sholat, kok dia yang bakal ya sholatnya tadi? Dapatnya efek. Paham ya? Bisanya syirik sama. Nomor empat. Yang bisa menghancurkan amal. Al-bid'ah. Oh, bid'ah. Amalia baru dalam agama yang tidak ada tuntunan dari Nabi. Dalilnya sampai yang tidak apa, riwayat Imam Muslim, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa beramal dalam agama, kalau dalam urusan non agama terserah membuat apa dan terserah. Tapi kalau dalam agama jangan membuat perkara baru. Yang mana amilah amal leisa ali amruna fawaradun. Barang siapa beramal dalam agama tanpa contoh dari aku, kata Nabi, tanpa perintah dari aku, tertolak. Bid'ah ini menyebabkan orang tidak mendapatkan syafaat Nabi. Pada hari kiamat orang-orang akan berdatang gerombolan-gerombolan datang ke telaganya Nabi. Telaganya Nabi namanya Al-Khawr. Ingin minum kehausan kepada masyarakat. Berbondong-bondong mencari telaga Nabi. Ketika ketemu telaga Nabi, orang-orang semua masuk. Tiba-tiba ada sebagian di antara umat Nabi diusir oleh para malaikat. Keluar, tak boleh masuk. Rasulullah melihat kejadian itu. Rasulullah melihat di antara umatnya ada yang diusir. Maka Rasulullah mengatakan, ya Rabbi, umati, ya Allah, umatmu. Dikatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, fa'inna salata di'ima ahdatu ha'adaka. Wahai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang diajarkan oleh mereka. Terus baru. Tapi mereka melakukan apa? Makanya amalia kita itu harus cocok sama amalia Nabi. Tidak boleh berkreasi dalam agama. Tidak boleh. supaya ibadah kita ini sama dengan ibadahnya Nabi, perhatikan enam hal penting. Nah, sudah pernah sampaikan ini? Sudah. Belum. Sebutkan enam hal ini. Kalau kita ingin ibadah kita ini sama dengan ibadah Nabi, kata para ulama, hafalkan enam kaidah. Yang pertama, Jangan waktu. Yang pertama adalah apa? Waktu. Rasulullah kalau sudah menentukan waktu ibadah, tiru, jangan diganti waktu yang lain. Kalau diganti salah. Itu satu. Waktunya harus sama. Contoh, Rasulullah ngajari kita kalau kurban itu harus setelah sholat id baru nyembeli. Betul? Kalau ada orang sebelum sholat id kok nyembeli duluan, tujuannya kalau setelah sholat id dia langsung bisa makan, kurbannya diterima Allah kan? Kenapa tidak diterima? Karena dia melakukan ibadah yang waktunya tidak sama dengan waktunya nanti. Ada orang tidak terima. Jangan kita kan batas akhirnya kan sebelum sholat jadi setelah sholat id baru bagi zakat kita diterima Allah tidak, kenapa tidak terima? Waktu mutu nggak cocok sama waktunya Nabi, ditolak sama Nabi, kok waktunya beda. Sampai kalau ngumpul tanggal berapa? 10 juga ya, kok tanggal 10 juga Bukuk tanggal ini dan tanggal sembilan. Ada orang yang mikir saya itu tak cukup bukan tinggal khusyuk tu, tapi sembilan bukti itu ramai di Eropa banyak orang. Terus saya mau nubat saja, saya mau bukuk tanggal delapan. Dia sembilan khusyuk di sana. Diterima Allah. Mengapa waktumu tidak cocok sama waktunya Nabi? Tak bisa. Rasulullah ngajari kita waktunya sholat duhur itu kalau matahari tepat di atas kepala, matahari dan kepala berarti benda ini belum memiliki bayangan, paham? Matahari kalau tepat di atas kepala kan baik itu benda ini belum punya bayangan, karena masih jangan pulang. Ini waktu terlarang, tapi tunggulah matahari itu ke barat dikit supaya bayangannya benda ini ada di sebelah timurnya punya, jadi paham? Selama masih belum ada bayangan, belum waktunya sholat. Tapi kalau bayangan benda sudah ke arah timurnya, benda sedikit sedikit, baru waktunya berat duhur. Terus ada orang ya, ini belum jawab sholat duhur, jadi lalu karena waktu nggak sama sama waktunya Nabi. Sudah, itu benar. Kaidah yang kedua apa? Lalu makan. Makan itu artinya bukan makan minum itu. Makan itu bahasa Arab artinya tempat. Makan itu artinya tempat. Contoh, Rasulullah ngajari kita kalau orang mau haji itu ke Mekah. Tanah suci yang paling penting ke Mekah. Hajinya itu ke Mekah. Kalau orang Syiah, mereka untuk di Karbala, di Irak, diterima Allah kan? Karena tempatmu itu tidak pernah diterangkan Nabi, tidak cocok sama tempatnya Nabi. Tidak bisa, Rasulullah mengatakan, Lalu syabdu rikha illa ila dalam tempat masjid. Tidak boleh berpergian jauh dalam rangka ibadah, ngalah berkah, kecuali jika tempat saja. Itu yang boleh, yang lain tidak boleh. Apa saja? Masjid Bilal, Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Sholat di Masjid Haram seperti sholat 100 di tempat lain. Orang sholat di Masjid Nabawi seperti sholat 1000 kali di Masjid. Orang sholat di Masjid Al-Aqsa 5. Nanti kan ada jalannya. Kalau ada orang meyakini kalau di masjid tertentu ada barokahnya, tempatmu itu tidak sama dengan tempatnya Nabi. Kata Nabi, jangan berpergian jauh dalam rangka ibadah kecuali di tempat saja. Kecuali kalau rekreasi, monggo kan bukan ibadah. Paham? Itu tempat. Kaidah nomor 3 adalah al-jins, jenis. Agar kita kita kalau masak di lapangkan. Nomor 3 ya, al-jins, jenis. Rasulullah kalau sudah menentukan jenisnya ibadah, jangan diganti. Kalau diganti salah. Contoh zakat fitrah menurut perspektif Nabi itu dengan makanan pokok. Karena ayat hadisnya berbunyi tu'madan lil masakin, tunaikan zakat fitrah untuk ngasih makan kepada fakir miskin. Tu'mad, tu'mad ini apa sih? Makan, kasih makanan pokok. Berarti enggak boleh zakat fitrah pakai uang. Itu aturan Nabi, jenisnya harus sama. Nabi nyuruhnya pakai apa? Makanan. Boleh pakai uang ini, boleh dengan cara disampaikan ke takmir, saya bayar uang, tapi tolong saya difasilitasi, saya diberikan. Boleh gak kamu boleh? Ternyata di masjidnya sudah banyak beras. Oh, gak apa-apa bu, ini sudah banyak beras. Saya bantu nimbang bu, berapa bu, ditimbang. Ternyata yang ditimbang itu zakatnya orang. Kalau mau boleh, nah boleh dong. Kalau mau boleh berarti apa? Di masjid harus beli khusus. Itu pun juga gak boleh di dalam masjid, harus di. Contoh lagi ini. Rasulullah ngajari kita korban itu dengan tiga hewan, unta, sapi, kambing. Kalau ada orang korban nih pakai kelinci misalnya, meskipun 100 kelinci di lima orang, mengapa tidak diterima? Jenis yang kamu pakai tidak sesuai jenis yang dipakai Nabi. Paham? Yang pertama apa tadi? Waktu. Yang kedua tempat. Yang ketiga jenis. Yang nomor empat al-adad bilang jumlah jumlah. Rasulullah kalau sudah menentukan jumlah bilangan ibadah jangan diganti kalau tidak salah. Contohnya sholat subuh kan dua rakaat. Ada orang pengen tambah-tambah banyak sholat subuh diganti jadi tiga rakaat. Terima Allah. Tidak. Kenapa tidak? Bilanganmu jumlahmu tidak sama dengan jumlah Nabi. Harus sama. Rasulullah ngajari kita nih, setelah sholat wajib disuruh baca subhanallah 3 kali. Alhamdulillah 3 kali, masyaallah 3 kali, ditambah la ilaha illallah 100. Ada orang setelah sholat dia pikir subhanallah 1000 kali, alhamdulillah 1000 kali, Allahu akbar 1000 kali. Bagusnya enggak apa yang kita bisa. Tapi 3 mengapa? Karena yang 3 sama dengan Nabi, yang 1000 enggak sama sama Nabi. Maka bilangan harus sama sama bilangannya. Ya, terus nomor nomor 5 adalah al-miqdar, ukuran. Rasulullah kalau sudah menentukan ukuran ibadah jangan diganti. Kalau diganti salah. Contoh zakat. Zakat ada ukurannya. Orang itu dianggap mencapai nisab. Orang itu wajib zakat kalau mencapai nisab, betul? Orang itu dianggap kaya yang wajib zakat kalau uangnya mencapai nisab. Berapa nisab kita? 85 Soalnya kata Nabi belum ada zakat. Kata Nabi kalau ada orang punya uang nganggur 20 dinar dianggap kaya dalam Islam. Tapi sudah mencapai nisab. Nisabnya harta tambahan itu 20 dinar. 1 dinar itu kalau dikonversi ke gram emas, karena dinar kan emas kan? Dinar itu ukuran emas kan? Zaman dulu. 1 dinar itu kalau dikonversi ke gram sama 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas. Berarti 1 dinar sama dengan 4 per 4 gram emas. Setuju? Tadi ukurannya berapa tadi? 20. Berarti 20 kali 4,25. Ketemu berapa kan? 85. 85 gram itu kalau dirupiahkan berarti dikonversi ke rupiah. 1 gramnya anggaplah 500 ribu, anggaplah maklumin itu ya. 1 gram anggaplah 500 ribu, berarti 500 ribu kali 85. Ketemu berapa? 42.500. Betul? Berarti kalau saya nabung 30 juta, nabung, ternyata uang saya 42.500. Mencapai ini siapa tidak? Mencapai. Apa saya keluarkan dapatnya? Tidak. Saya menunggu 1 tahun dulu. Dikasih kesempatan di situ. Kalau untuk tahun depan dilihat kok masih mencapai itu baru datang. Diberi kesempatan dulu, tapi tidak barangkali muncul dari kita. Itu ukuran, tidak boleh diganti-ganti pakem itu. Kalau sudah tahun depan, misalnya sekarang ini bulan apa ya? Tahu kalau jadwal ya. Kalau masih lahir ya? Tanggal? 23. Hah? 23. Anggaplah 23 Rabiul Akhir sekarang. Saat tabungan saya lihat, sudah 45 juta. Ngapain itu? Apa saya keluarkan? Belum. Saya tunggu tahun depan. Berarti saya, tanggalan saya dulu saya akan tinggalkan. Itu dulu saya mencapai itu. Tahun depan, kalau sekarang ini tanggal 23, jadi tahun depan saya lihat tanggal 22. Paham? Saya lihat 22. Karena ada perbuatan rumah sakit, ada anak sekolah, susut ternyata. Jadi 30 juta. Saya bacanya? Tahun depan saya lihat saya bisnis, saya sukses, untung-untung ternyata tambah jadi 100 juta. Bisa? Bayar gak? Berapa bayarnya? 2,5% dari 100 juta. Jadi akhir misok. Itu ukuran, jangan juga asik, jangan ingin itu apa enggak, itu sudah patung, jangan juga asik. Kalau juga asik, salah. Seperti warisan, lirdakar ini berhasil, saya ini kalau ada bapak mati, punya anak laki-laki dan perempuan anak laki-laki dua kalinya, nah, itu ukuran, jangan ya. Yang nomor 7. 6. Tahu tak? Tahu yang nomor berapa? 6. Apa? Hukum. Bukan. Apa? Tata cara. Kaifiyah. Tata cara. Rasulullah kalau sudah menentukan tata cara, jangan diganti biar tidak salah. Contoh tata cara zikir. Rasulullah bagaimana ada zikir yang baik? Sudah diajari sama Nabi. Nah, siapa tahu jalannya? Tanya saya dia, bro. Saya bawa dia tadi. Saya bawa kita banyak. Silakan, sebutkan. Di dalam Al-Quran sudah diajarkan bagaimana zikir yang sesuai syariat. Saya sebutkan. Ya. Berat? Tadi ini suaranya pelan. Ya, keras. Iya, surat apa? Bunyinya bagaimana? Sudah sampai kan di rumah ini. Cuma namanya kalau di sini kan ya ada yang masuk, ada yang tak masuk. Apa? Al-A'raf 205. Itu pakem dari langit. Allah yang mendesain syariat itu untuk dikatakan nanti. Coba ada siapa? Perhatikan, perhatikan. Dia nanti ada kalau di rumah. Perhatikan. Al-A'raf ayat berapa? Ayatnya ada di tulis dua ratus lima. Tata cara bersama. Contoh, Rasulullah ngajari kita surat Al-A'raf 205. Wadkur. Berzikirlah. Kalau kalian pakai surat terjemahan, diartikan apa? Ingatlah. Tapi ini kan wadkur artinya apa? Zikir. Terjemahan artinya ingat. Tapi artinya itu apa zikir? Wadkur. Berzikirlah. Robbaka kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Dinafsikan dalam diri sendiri. Pada orang-orang ini Tadarruan harus khusyuk. Wa khifatan harus tenang. Wa dzulal jahli minal qawli tidak boleh mengeraskan suara. Sendiri khusyuk, tenang, tidak mengeraskan suara. Coba buka. Jelas suara orang. Bagaimana yang Allah turunkan syariatnya dari langit tingkat tujuh untuk mengajari kita cara zikir, kerjaan juga diganti pasti tahu. Kembali ke materi inti, ya, yang bisa merusak amal dan semua berapa lagi? Tempat apa? Jum'ah, amalia, tata cara yang tidak sesuai Nabi. Dalam masalah aja, dalam masalah lain belajar dalam masalah aja. Saya sudah sebutkan supaya sama-sama lagi perhatikan berapa tadi? Nah, nanti jangan dimakan. Yang nomor lima, yang bisa menghancurkan pahala, yang nomor lima. Nomor satu syirik, nomor dua murtad, nomor tiga riya, nomor empat. Dan nomor lima yang merusak amal. Tarkus sholat, meninggalkan sholat. Orang kalau meninggalkan sholat, ah, percuma tuh hasilnya. Benar-benar, percuma jangan. Man tarokat sholatal asri faqad habita amaluhu. Dan siapa meninggalkan sholat, terutama sholat asar, hancur semua ibadah. Riwayat Imam Bukhari. Meninggalkan sholat, makanya kan ibarat Islam itu rumah. Sholat itu apa ya rumah? Tiangnya. Saya mau tanya, kira-kira ada rumah tanpa tiang? Ngawang di tidak pasti ambil kalau nggak pakai tiang. Sama orang melakukan amal soleh banyak, nggak ada tiangnya. Sama dengan orang membangun rumah nggak pakai tiang, itu perumpamaannya seperti orang beramal tanpa sholat, terutama sholat. Dan kenyataannya sholat asar memang sholat yang paling tidak diingati, betul? Sholat waktu tanggung. Jadi jangan meninggalkan sholat. Maafi kalau apa kalau tidak sholat terus berbuat, dia langsung hancur. Nomor berapa? Nomor 6, nomor 7, nomor 8. Dan satu. Nomor 6 durhaka kepada orang tua. Orang durhaka lintek amali, hancur amalnya. Durhaka kepada orang tua. Nomor 7 memungkit-mungkit pemberian. Nomor 8 mendustakan takdir. 6, 7, 8 dalilnya dari satu. Kalau ada kumpul, saya pilih dari makalah ini. Saya buat makalah ini. Bisa pilih ini. Pakai PDF. Salah satu layak walau minhum yawmal qiyamati shorfan wala adran, ada tiga orang yang Allah tidak menerima pahala sunnahnya dan Allah tidak menerima pahala wajibnya. Allah tidak ambil itu amalnya. Tiga orang, yang pertama Abun Anak yang dimaksa Babani mu'ajjalani ukubatuhuma fi dunia, ada dua dosa yang azabnya enggak nunggu di akhirat. Di dunia langsung diganti sama Allah azabnya. Yang pertama dolim, kedua durhaka sama orang tua. Terus jadi cara kali ya, tiga orang yang Allah tidak menerima pahala sunnah dan pahala wajibnya. Yang pertama durhaka kepada orang tua, yang nomor dua mengungkit-ungkit pemberian, nomor tiga dusta, mendustakan takdir, tidak percaya takdir. Nomor berapa sekarang? 9. 9 mendatangi syukur. Semuanya sudah mulai, saya tidak apa-apa, 10 lagi ya. mendatangi dukun itu menghancurkan pahala. Man ata'arrafa fasa'alahu an sa'in lam tuqbal salatu arba'ina laila rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Barang siapa datang ke dukun dan bertanya, meskipun enggak percaya, sekedar tanya saja, salatnya tidak diterima 40 hari. Kalau percaya bagaimana bertambah nomor saya? Dalam riwayat lain, man ata'arrafa fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila 'ala Muhammad. Barang siapa pergi ke dukun dan membenarkan omongannya dukun, percaya, dilaksanakan omongannya dukun, maka dia bisa kafir keluar dari agamanya dan agama. Nomor 10 sampai 10 adalah yang baik baiknya. Terus kita ingin sama. Nomor 10 ya, betul? Memelihara anjing. Pemeliharaan jin itu memburukkan amal. Perhatikan. Man amsaka kalban yang kusmin amalikun layumin kirata. Barang siapa memelihara anjing, setiap hari yungkos dikurangi min amali dari amalnya. Kul layumin setiap hari kirot satu kirot. Au kiroton atau dua kirot. Satu kirot itu sebesar dua ukur. Orang yang memelihara anjing, pahalanya setiap hari dikurangi 1 kilo atau 2 kilo. 1 kilo saja itu seperti gunung ukur. Nah, kalau amalannya tak tahan, kurangi terus 1 gunung ukur. Kenapa tak mungkin? Bahkan jangan memeliharaan anjing. Ada yang memeliharaan anjing? Jangan. Kecuali anjing berburu dan anjing penjaga kebun. Selesai. Berapa ada selesai? Jadi jam lebih berapa? Ya pernah. Sebenarnya di sini ada 15 poin. Yang saya terangkan tadi, ada sesuatu yang tidak ikut masuk ke yang tadi juga terulang. Silakan kalau boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini dikatakan memelihara anjing, tapi di kalau misalkan memelihara ular, sedangkan di dalam hadis ular itu kan juga dikatakan lambangnya setan, itu bagaimana? Semangat ada kan ya? Ular lambang setan. Rasulullah pernah kalau ada ular di rumah itu harus dibunuh dan itu merupakan lambangnya setan. Rasulullah mengatakan konsufara rujun palna fihili wal-hal. Ada lima hewan fasik, ada lima hewan perusak yang boleh dibunuh, yang harus dibunuh meskipun di tanah kawang. Tanah kawang kan dibunuh boleh tak? Ya, khusus lima hewan boleh dibunuh meskipun di tanah kawang. Kalau orang bunuh hewan di tanah kawang, bayar siapa kan tak? Bayar. Tapi kalau lima hewan tak apa-apa, halal, boleh dibunuh. Bahkan harus dibunuh dan dapat pahala kalau dibunuh. Yang pertama, apa? Yang pertama adalah al-fa'al mus, apa mus? Tikus, faro, presnya, tuh, tikus. Tikus itu kalau dibunuh sama berpahala. Dan meskipun di tanah kawang, kalau ketemu tikus dibunuh tidak bayar jam. Karena itu hewan pasti, hewan perusak. Tikus berpahala ya. Sebagian orang itu tidak berani bunuh tikus kalau istrinya hamil. Sudah. Banyak yang bilang jam. Itu saya pernah hamil besar. Tiba-tiba ada tikus yang menggoda itu dikebun. Kesempatan saya ambil tepung mati seterusnya. Saya alhamdulillah saya tidak ada apa-apa. Tak mungkin Rasulullah nyuruh membunuh kalau mendatang apa? Mabuk. Oh iya, bunuh. Yang nomor dua? Lima hewan ini yang nomor dua apa? Kalau ini? Akrok ala jengking. Kalau kepala jengking itu, meskipun di tanah kawang bunuh dan dapat pahala, kami hewan rusak. Al-Ghurab. Itu cara berbeda ya. Cara yang apa? Empat. Al-Hidah. Hidah itu binatang burung jenis tuan. Al-Hidah. Yang nomor berapa sekarang? Nomor 5, Al-Kalbul Akur Anjing Gila. Anjing Gila itu anjingnya apa? Yang suka itu ya. Ular belum disebut kan? Belum ya? Ular dalam hadis yang lain dengan mengurangi sebagian memasukkan ular sebagian. Tahu ya? Di hadis yang lain ada 5 hadis yang dikeluarkan tadi itu dikatakan posisinya perlimasukan ular. Kalau dulu pak, kalau kita di dalam rumah, ular yang ada dalam rumah kata-kata tidak akan sembuh. Tetapi halau dulu suruh pergi. Mau saya cerita ni. Jadi waktu perang Khandaq, perang Khandaq itu perang Ahzab. Rasulullah sama para sahabat dikepung lautan tentara-tentara kafir. Lautan. Saking takutnya sahabat menggali apa? Parit. Supaya kalau orang kafir mau nyerang masuk parit itu tidak dilemparin aja. Nyebrang dulu. Perlu pekerjaan yang luar biasa capeknya. Ada seorang sahabat Nabi yang pamit. Ya Rasulullah, kan baru ya. Rasulullah ini di rumah. Kangen sama cucunya. Sampai di rumah nih. Istrinya di rumah, tidak di rumah, marah, cemburu, siapa? Siapa namanya? Laki-laki itu cemburu. Kenapa kamu tidak di rumah? Kenapa kamu di luar rumah cemburu suaminya? Tenang suami itu. Lihat dulu di dalam rumah itu ada apa? Dilihat ternyata ada ular. Tapi ceritanya bukan begitu. Beliau saya ulangi. Ada hal yang belum ceritakan. Jadi gini. Langsung. Jadi pada waktu itu ada seorang sahabat, ada seorang sahabat bertamu ke rumah seorang sahabat. Tok tok tok, assalamualaikum. Si sahabat itu lagi sholat, pengiring rumah dan sholat sunnah. Tiba-tiba nih, si tamu ini dengarkan suara ular dari atas rumah. Si tamu ini, si pemberi rumah dan apa? Dan apa? Si tamu ini ada domba, hampir membunuh apa? Ular. Sahabat yang sholat memberi izin. Kami apa? Jangan dibunuh semua. Setelah sholat ya, si pemberi rumah ngomong, lihatlah depan rumah. Depan rumah itu dulu sendiri pengantin baru. Ini baru ceritanya tadi. Ada seorang sahabat Nabi yang waktu pengantin baru datang ke rumahnya, istrinya di luar. Kata suaminya, kata istrinya, ini kan dalam rumahmu itu ada apa? Jadi sahabat yang sholat yang melarang untuk apa tadi? Memburu ular. Setelah sholat, jika tahu sebab kenapa kok dia lah melarang, gitu. Jangan kenapa kok tadi melarang kamu? Saya ceritakan kepada kita. Dulu rumah di depan rumah itu rumah seorang Spartan apa? Kemarin ya. Ketika suaminya cemburu, kenapa kamu gak masuk rumah? Kenapa kok di rumah? Tidak, di dalam. Maka semua laki-laki masuk ke dalam, ternyata di dalam ruangan itu ada apa? Ular besar. Terjadi lagi duel. Ternyata ularnya mati. Sahabat tadi juga mati. Peristiwa ini kedengaran Rasulullah. Selamat malam. Rasulullah mengatakan lain kali kalau kalian melihat apa ular di dalam rumah jangan langsung dibunuh karena sebenarnya di kota-kota Madinah ada jin yang menjelma jadi apa usirlah dulu nanti tangguh nanti tangguh ya nanti tempo pergilah aku tidak mau bunuh pergilah kalau tidak mau bunuh. Tapi kok masih di situ terus, tidak itu sudah sebelum. Katakan bismillah ayat kursi pergilah pergi. Kalau itu jadi insya Allah dia pergi. Insya Allah. Tapi kalau jadi terus dia jadi sebelum tak boleh. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan ya memburuklah itu boleh ketika dan sholat. Terus sholat ni ada ulat atau ada karat kencing boleh anda memburu. Terus melaksanakan sholat boleh. Terus lagi sholatnya tak dibatalkan. Satu sakitnya. Jadi itu ya. Apakah melihara ular itu berkurang apa? Amalnya tidak ada jadi. Maka saya tidak berani mengatakan begitu. Tapi kalau dilarang iya. Kalau dilarang iya. Tapi apakah membunuhkan amal? Saya tidak berani secara tidak ada jadi. Jadinya yang ada apa? Tapi kalau berdosa ini apa? Mungkin kita melihara. Bukan berbisa. Karena memang Rasulullah menyuruh untuk membunuhnya. So ya. Sebaliknya ada hewan yang tak boleh dibunuh. Lima hewan. Lima enggak? Ada hewan yang tak boleh dibunuh. Ada berapa? Ada empat hewan yang ada hewan yang tidak boleh dibunuh. Yang pertama namlah. Namlah itu apa? Semut. Di sana tak boleh bunuh semut. Arah membunuh semut itu tak boleh membunuh semut. Saya coba mencarikan nama hewan. Karena saya dulu sempat mendengar. Yang kedua namla ya. Yang pertama semut tak boleh dibunuh. Yang kedua anakla. Anakla itu tawon. Lebah. Lebah tak boleh dibunuh. Terus yang selanjutnya apa? As-surat, burung surat. Burung surat. Mengerti tidak antum burung surat itu burung yang apa? Burung surat itu ini aja, cari-cari ini. Kita coba dulu. Burung surat itu kayak burung cendek kalau di sini. Nanti cendek tidak? Benda-benda. Nah, banyak di sini sebenarnya. Terus yang nomor 4 al-hud-hud, burung hud-hud. Saya pernah lihat burung hud-hud? Sering saya lihat burung hud-hud. Burung hud-hud itu bagus. Ada matanya di atasnya. Terus sebenarnya kita akan berkata-kata. Tapi kalau saya bintang keluar semua, hud-hud keluar. Itu berbeda. Waktu kita di Timur Tengah dulu ini sering di apa di depan asrama kita guru ini. Pohon bagus ya. Ini ada mukutan. Mukut tak boleh ini. Ini guru. Ini tidak boleh dibunuh. Dan burung surat. Kalian ya, saya cari di sini ya, surat ya. Boleh? Tidak ada benar apa? Tidak bisa surat. Oh, tidak bisa. Saya carikan yang ini. Sok rok dal. Dia tahu burung surat sorok dal akan keluar binatang. Dia tahu? Sudah. Ini binatang dari sini berarti. Seperti saya omong tadi cender. Tahu cender kan? Ini lebih banyak ini surat banyak juga. Dia lama keluar. Tak ada burung itu, tetapi kamu sudah tahu ya. Jadi ada yang dilarang dibunuh, ada yang diharamkan dibunuh, ada yang diboleh dibunuh. Yang tidak boleh dibunuh tadi semut, lebah, burung surat dan burung hudhud. Burung surat tadi ya, seperti burung. Saya mau tanya di sini, aku enggak kenal lah burung kan jadi. Tendet atau kalau bahasa lamanya pentet. Kalau bahasa ini apa? Tendet. Tahu kan ya? Tahu bah. Itu ya. Kata ya termasuk yang dilarang untuk dibunuh. Rasulullah melarang membunuh kata dan Rasulullah menyuruh kita membunuh kata. Kata tak boleh dibunuh, kita harus dibunuh. Cuma terpisah dengan hadis tadi itu. Terpisah dengan hadis tadi itu. Nah ini, itu waktu. Ini belum surat. Ya tanya? Ya Allah, wajib belum terlalu ngajak dengan ini. Sudah ini kan banyak ini, kita tempat burung banyak. Oh ya, ya. Bagaimana cara menasihati orang tua jika ada beberapa hal yang seperti dilarang jam sholat duha sebelum jam 8. Jam apa sholat duha sebelum jam 8? Kan itu apa ya Pak? Dan bagaimana menasihati supaya tidak terkesan duha? Bagaimana cara menasihati orang tua jika ada beberapa hal yang seperti dilarang? Seperti dilarang jam sholat duha sebelum jam 8. Gimana ya Pak? Bagaimana cara menasihati orang tua jika ada beberapa hal yang seperti dilarang jam sholat duha sebelum jam 8? Boleh tak sholat duha sebelum jam 8? Boleh. Apa? Ini loh burungnya. Tahu kan? Ini burungnya. Hukumnya bagaimana merusak rumah tangga zaman tangganya haram. Mangkap gabah barang siapa merusak istri orang agar membenci suaminya. Rusak-rusak. Hukumnya bagaimana merusak rumah tangga zaman tangganya ini pun haram. Pun kita tahu lagi berzina dengan istri tangga itu. Doa apa yang sudah dijabai oleh Allah? Ini kepalanya jauh banget ya. Doa apa yang sudah dijabari oleh Allah? Doa yang dilakukan di seperti malam terakhir, ya? Jam 2, jam 3. Doa yang dilakukan antara azan dan iqamah. Doa yang dipanjatkan pada hari Jumat sore hari setelah asar, ya? Kemudian doa ketika safar. Doa ketika hujan turun. Doa ketika mendengar pokokan ayat jantan jantannya caranya berdua oleh panggilan doa anak kesuksesan atau doa kesuksesan anak betul ya atau keumuman Robbana Hablana Minan Dua Jina. Ya Allah berikan anakku itu penyucupan dalam mataku kepada orang jiwa Robbi Habli Minan Salihin. Bagaimana hukumnya kalau mengunjungi ke makam Wali Songo Kembang Bolong? Rasulullah mengatakan ini sebelum saya terangkan jarak kubur itu ada berapa? Lagi nih, sudah pernah saya sampaikan di tempat ini. Jarak kubur ada berapa? Dua. Tidak pintar-pintar ini lah. Dua. Jarak kubur ada berapa? Dua. Ada tiga. Tolong lebih bilang motor saya tidak perlu ulang ya. Tulis. Jarak kubur itu ada tiga. Yang pertama az-ziyarah asy-syar'iyyah. Ziarah yang sesuai syariat itu boleh itu tuanya dua. Satu mendoakan orang mati, dua supaya ingat mati. Jadi ziarah kubur itu yang sesuai syariat adalah niatnya satu ingat mati, dua niatnya bukan ke orang mati, bukan minta ke orang mati. Salah, minta sama Allah lah, bukan kepada orang mati. So, itu yang pertama, ziarah syariah. Yang kedua, ziarah al-bid'iyah. Ziarah bid'ah. Tidak sampai syirik, tapi tidak boleh juga. Contohnya, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Zikir di kuburan, khataman Quran di kuburan, istighosah di kuburan. Apa lagi? Meskipun tidak sampai syirik, ya, tapi tempat ini bukan tempat untuk ibadah. Lalu mengatakan latar jalan kuburan masjid, jangan jadikan kuburan sebagai masjid. Bukan berarti dijadikan masjid, tidak harus. Jangan jadikan kuburan seperti masjid. Artinya apa? Jangan memposisikan kuburan beralih fungsi seperti masjid pakai pintu atau orang silakan jalan kubur. Satu tujuannya ingat mati. Dua dongakno orang sing. Jangan kemudian kenapa harus jalan kubur kenapa? Ya, supaya suara, supaya dapat cuci. Keliru, niatnya tidak keliru. Kalau mau kaya jalan kuburan, ngapain pengen kaya kuburan? Pengen kaya itu ke masjid doa, setelah itu pergi ke pasar, pergi ke kantor, pergi ke usahamu masing-masing. Kan ada ayatnya kan? Pak Ida, gimana? Baiklah, aku biasis sholat itu fantasi rupil alam, sholat dulu. Kalau sudah sholat, fantasi rupil alam menyebabkan kamu kabur ini mencari kalungnya Allah. Gak pernah Allah ngomong kuburan itu kalau kudusnya semakin dulu ibadah. Setelah itu fantasi rupil alam menyebabkan lagi kabur mencari kalungnya Allah. Tidak ada kuburan. Yang nomor tiga, ziarah asyirkiyah. Ziarah syirkiyah itu ziarah yang syirik, minta kekuburan. Jadi ziarah ada berapa? Tiga. Yang boleh yang nomor berapa? Yang tidak boleh yang berapa? Dua dan tiga. Nah, sekarang ziarah kubur gimana? Para wali. Niatnya tidak. Niatnya untuk ingat mati dan mendoakan orang mati. Orang dari Aceh berangkat ke Surabaya tujuannya khusus nyekar di makam Sunan Ampel. Niatnya tidak kirim, niatnya tidak bisa. Niatnya hanya doa nanti mati dan supaya ingat mati dulu. Tidak boleh. Karena dia satu kau. Mengadakan perjalanan jauh khusus dalam rangka beribadah malam pekan. Kecuali kalau ada orang Aceh datang ke Surabaya punya urusan, terus kalian mau diri ini sudah ke makam sudah ambil doakan plus ingat mati boleh ya? Boleh. Tapi khusus perjalanan jauh dalam rangka ibadah tidak boleh kecuali tidak tempat saja. Kata Nabi, la tusyaddu rihalun la ila salatati masajid. Tidak boleh berpergian jauh dalam rangka ibadah kecuali ke tiga tempat saja. Wisata religi di dalam Islam rumah tiga. Masjidil Haram, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Selain itu, tidak boleh. Kecuali kalau wisata non religi, mau ke Spanyol, mau ke Jogja, mau ke Semeru, mau ke Himalaya, mau ke Jaya Wijaya, terserah. Urusan dunia, kalau ibadah berangkat ke tempat karena mengambil tempat itu keramat dalam Islam tidak boleh kecuali tidak tempat itu. Mau sudah apa saja kan tidak ada ini. Sudah bukan jauh lah. Tapi kita khusnul, insya Allah mereka itu juru awal sore, teman-teman di jalan sudah doakan, tapi kita tidak boleh mengumpul. Sudah, lagi. Kita meninggalkan orang tua, kemudian tahun yang lama atau dekat, orang tua ini meninggal. apakah ini termasuk dengarkan sama orang tua? Kalau sampai meninggalkan orang tua, tidak nelfon orang tua, tidak tanya kabar orang tua, tidak nyelamkan orang tua, memutus waktu sholat. Layan kulit dan tetap kawatir rohim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus waktu rohim. Dan rohim yang paling rohim adalah orang tua. Tali rahim yang paling rahim siapa? Dulur apa orang tua? Tali rahim yang paling kuat orang tua. Layan kulit dan tetap kawatir rohim. Tidak masuk surga orang yang memutus waktu rohim. Rasulullah telah mengatakan rohimah ampun, celaka. Siapa orang yang celaka ya Rasulullah? Orang yang celaka adalah orang yang diberi kesempatan Allah menjumpai bapak, ibunya, keluarga, salah satu atau keduanya, tapi dia tidak bisa masuk. Terus gimana? Usaha dong. Ya, Allah masih membukanya. Masih ada cara berbakti pada orang tua yang sudah meninggal. Karena terlanjur, mungkin dulu juga yang namanya kita belum ngerti, kita siap-siapkan orang tua. Sekarang sudah terlanjur, orang tua sudah lapan. Gimana ini? Masih ada cara untuk berbakti pada orang tua yang sudah meninggal. Yang pertama, berdoa dan beristighfar untuk orang tua. Itu cara menghabiskan dengan kita. Diterangkan dalam sebuah hadis, terukau darajatul mayit. Seorang mayit ini diangkat di alam kuburnya. Si mayit mengatakan, ya Rabbi anna hadza, ya Allah dari mana ini? Di dunia amalanku biasa-biasa saja. Kata Allah, waladuka istighfar laka, anakku di dunia sedang beristighfar untuk memohonkan ampunan itu. Riwayat Imam Bukhari dalam kitab Al-Musa. Itu istighfar. Kedua, kalau ingin nyambung orang tua yang jawab, bersedekat sama orang tua. Boleh tak? Boleh. Rezeki ingat-ingat dulu belum sempat menghasilkan ibunya, akhirnya dia punya harta disisikan, kayak penjual itu dinyatakan ibunya. Boleh apa enggak? Seorang laki-laki datang ke Nabi, ya Rasulullah inna ummi qad tuwfiyat wa ana ghaibun anha. Ya Rasulullah ibunda aku apa? Sedangkan aku belum sempat melahirinya ketika akhir hayatnya. Aku punya kebun ya Rasulullah, kalau saya sedekahkan apakah pahala yang sampai? Kata Nabi, takobdak. Sedekahkan dan pahala yang sampai ke ibu. Kan cerita sama Allah. Sedekah sama orang tua. Yang nomor tiga, nyambung tali rahimnya orang tua. Kalau sudah terlanjur, dulu tidak bisa berbakti, sekarang orang tua sudah terlanjur wafat, anak harus nangis berdoa sama orang tua. Sebagai kafarat dari kesalahannya. Terus yang nomor tiga, sampai nyari. Orang-orang yang dulu disenangi sama bapak ibu kita itu siapa saja. Kalau sudah ketemu, kamu senangkan orang itu. Kalau sampai ingin berbakti pada ibu bapak yang sudah wafat, sampai ingat-ingat orang-orang yang dulu waktu di dunia, bapak kita itu senang sama orang itu. Kalau ketemu, orang yang dulu bapak kita itu kalau ketemu, sambung orang itu. Akan pahala yang sampai ke bapak ibu. Jadi nyambung tali rahimnya orang tua. Itu nomor? Nomor 4, melaksanakan amal baiknya orang tua. Namanya orang tua kan mesti ada salah satu kecewaannya, ya kan? Saya lihat bapak saya di waktu hidup itu kalau saya bukan selalu cepat. Kalau anak ingin bakti harus diteruskan ke orang tua. Meneruskan kebaikannya orang tua. Saya masih ingat dulu ibu saya itu selalu setiap ini kalau ada rezeki nanti setiap ini itu diteruskan sama anaknya, itu ibunya yang berpahala. Nomor 5, semua amal soleh yang dilakukan anak otomatis ibu dan bapak mereka meskipun tidak dilihatnya. Karena dalam surat An-Najm Allah mengatakan wa laisa lil insani illa ma sa'a, manusia tidak mendapat kecuali hasil usahanya sendiri. Karena Nabi dan anak soleh termasuk hasil orang tua. Jadi kalau anak soleh beribadah tanpa diniatkan koper pahala, otomatis orang tua berpahala. Selesai. Ada lagi termasuk. Nah, ada seorang laki-laki datang, labbaikal ansub rumah. Ya Allah, sub rumah memenuhi panggilanmu. Rasulullah SAW bertanya, siapa sub rumah itu? Bapakku ya Rasulullah. Duh, kamu sudah masih belum. Kamu sekarang lagi tahun depan dan kita sub rumah. Sekarang tak boleh. Karena syarat tak cari haji harus haji. Saya tuh ditanya sama teman, saya belum bisa jawab. Karena masalah masuk ya, apa hukumnya sama di dalam siang ya? Maksudnya? Ya. Mas putih itu mahal mana sama emas yang tidak putih? Mahal. Itu mahal mana? Mas putih. Mas putih itu emas apa saja? Emas. Yang kurang. Sama-sama tidak tahunya ya, enggak jual. Yang kurang. Apakah boleh kita setelah umroh untuk diri kita sendiri, kemudian kita mikot lagi dengan dia untuk orang tua? Boleh, tapi keluar mikot, bukan yang di mana, Pak? Bukan yang di Tatin. Jadi misalnya kalau dari Medina nih ya, dari Medina sampai ke Mekah, itu satu umroh. Kalau mau umroh harus kembali ke Medina lagi ke mana? Ke Dzulqa'dah. Iya, sama aja. Dzulqa'dah atau di Dzulqa'dah. Tidak boleh di Tatin. Kalau Tatin masih terkait kualitas dalam, harus keluar ke mikot dulu. Di mana? Semua pakai mikot lah. Kalau dari arah Riyad, berarti ke mana? Ke Pondok Banajir. Kalau ke arah Irak, ya berarti ke Jatir Elkin. Kalau ke Syam, cuma cari yang terdekat aja. Tapi mikot loh ya, bukan terkin. Wallahu a'lam. Insya Allah tidak keluar. Kalau saya sarankan sih lebih baik yang ada di Medina ya, naik bus saja kan? Bus keluar ke Mikot dari Rasul Kia, 500 kilo ke Rasul Kia. Tapi itu keluar naik bus. Dari saya umroh, ada kawan satu kamar, pas rumah dari kemarin akhir di Kisah. Ada izin minta lagi dari Jumat, saya izin, saya mau keluar ke Medina. Saya mau menghentikan bapaknya. Bapak mengumrohkan bapaknya. Dia terpisah dari rombongan sementara tok untuk apa? Oh bukan yang rumah dunia. Belum ya. Dia keluar ke rumah dunia. Tapi semua. Tidak apa-apa tapi harus sambil mikot ya. Wallahu a'lam. Adalah tindakan. Alhamdulillah tidak ada. Kalau kita mau apa mengumrahkan atau menghajikan ke orang tua itu syaratnya kita harus umrah dulu. Betul. Kita harus haji atau umrah dulu. Kalau kita belum umrah, jangan menghajikan orang tua, jangan mengumrahkan orang tua kita dulu. Tapi kalau kita punya uang, kita belum haji nih ya, kita punya uang banyak. Terus Pak, adalah siapa yang haji dua? Boleh tak kalau begitu? Bapaknya yang berangkat, boleh tak? Boleh kalau begitu. Bapaknya sendiri yang berangkat. Kalau di luar keluarga ya saudaranya atau pamannya tuh? Insya Allah boleh. Allah. Tapi kita yang berangkatkan ya, nanti uang aja. Kurang jelas saya. Jadi kalau misalkan saya umroh sudah umroh, tapi orang tua saya belum haji. Saya menghajikan itu, tapi saya belum haji, cuma umroh. Itu boleh tak? Boleh. Jadi sama-sama haji. Karena haji bukan kita bersama, kita dulu. Kalau sudah berdoa, jadi kita bersama. Kalau ada yang campuran antara masjid dengan kalau campuran dengan masjid. Campuran dari. Berarti tidak ikut, misalnya. 20 dirham tadi dijit ya, pakai campuran. Dijit pakai harga aja. Tadi yang tanya Mas Murni, Pak, di ke harganya aja. Kan sebenarnya dipakai boleh tidak sama laki-laki. Oh dipakai apa? Ini dia nanti dikit dulu, Pak, karena mau tutup cincin gitu loh. Tapi kan tidak ada sih, cuma memang tidak bilang tidak ada itu, tapi kalau bisa dipakai kan. Tapi saya jangan selamat dan masyarakat laki-laki tak boleh pakai meskipun laki-laki teman mas Eko Wama teman hebat pun tetap mas kalau laki-laki saya ini bukan yang di situ kan masyarakat umum kita ini semakin hari semakin banyak. ada yang mengatakan bahwa ini adalah ini tidak halal. Saya maksudnya masih awal ini ketika apa sih perbedaan ini semua. Kemudian kalau orang itu minta, ya sudah minta, selesai. Wah, itu adalah masalah itu menurut saya. Tapi kan saya tidak tahu itu bagaimana. Karena ya semakin timbul, karena di masyarakat itu semakin ditimbulkan. Semakin timbul bahwa mengatakan bahwa ini yang hak menurut agama. Tapi yang diistilah mengatakan bahwa kita ini salah. Ini salah. Semoga. Pertama, yang mengatakan sholat kita itu dilarang, kita harus sadari bahwa yang ngomong itu adalah Rasulullah. Itu tidak ada yang bilang mereka kalau yang ngomong. Mereka sendiri sudah mengakui kalau dia ngomong Nabi. Rasulullah dalam hadis sendiri mengatakan, kullu bid'atin dhalalah. Setiap kita itu tidak yang ngomong Nabi. Mereka akan mengatakan, tuh, kalau Imam Syafi'i izin, kalau kita ada. Oke, tidak apa-apa. Oke, tidak apa-apa. Kita terima deh, omongan dulu, tidak apa-apa. Sekarang kita teliti dulu omongan Imam Syafi'i. Atau gini dulu, mereka mengatakan, kita mengatakan, yang ngomong semua kita dolar itu Nabi. Kan gitu kan ya? Mereka mengatakan, doa ada kita yang ke sana. Oke, ingat jawab. Kita kembalikan ucapan Nabi kepada generasi yang paling tahu tentang Nabi. Siapa? Sahabat. Bagaimana sahabat menginterpretasikan untuk bid'atin dolalah? Kata Abdu'a bin Umar, untuk bid'atin dolalah wali ro'a hanam suhatana. Setiap bid'at itu besar, meskipun manusia melihatnya hanana. Yang ngomong siapa? Abdu'a bin Umar. Imam Malik mengatakan manis saja abdi islam ibit adat yaro rakatana bapak da'ama anna muhammad fahar risalah. Para siapa membuat bid'ah dan menganggapnya kasana, berarti dia menuju Nabi Muhammad tidak lengkap memberikan risalah. Karena Allah sudah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, akal Islam sudah sempurna. Kok pakai tambahan? Berarti kamu ngantin Nabi Muhammad tidak sempurna. Itu kata Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, hadal hadis, amun hadis umum bahwa khabitha itu tidak. Kita jadikan bahwanya perkataannya Rasulullah, kita perkataannya Abdul Umar, perkataannya Imam Malik, pertanyaannya Imam Syafi'i, pernyataannya Imam Syafi'i tentang bahwa kita itu lah, tidak ada yang kabar. Mereka bantah dengan ucapannya orang yang jauh dari Nabi, yaitu ucapannya Imam Syafi'i. Mereka mengatakan, Syafi'i mengatakan ada di atas sana. Kita jawab, oke, tidak apa-apa. Bikin aja. Sekarang, apa sih yang dimaksud Imam Syafi'i? Imam Syafi'i ketika mengatakan adanya di atas sana, contohnya apa nih? Kita harus tahu contohnya Imam Syafi'i. Yang dimaksud di atas sana, menurut Imam Syafi'i, contohnya, belajar tadi. Karena di zaman Nabi tidak ada yang menulis ikhra, ikhfa, ikhlaq, ilhar, ilham yuduna, ikhmat, wajib, mutasil, jahit, mutasil. Di zaman Nabi kan tidak ada. Karena orang bahasanya benar semua. Tidak butuh ilmu itu. Nah, musyarak di zaman Nabi tidak ada. Tidak ada mutajah, khobar, tidak ada. Karena grammar ini tidak perlu. Orang Arab ngomong benar semua. Ketika ada orang Romawi baru masuk Islam, Persia masuk Islam, mereka belajar bahasa Arab, diciptakanlah ilmu ini. Kata Imam Syafi'i, ilmu sorof, ilmu nahwu, ilmu tajwid, ini bid'ah ini, kan di zaman Nabi tidak ada. Tapi ini bid'ah yang karena menurut siapa? Imam Syafi'i. Bagaimana kita memposisikan omongan Imam Syafi'i? Kita katakan, Imam Syafi'i panjenengan katakan ini tidak benar dan tidak salah. Tidak apa-apa. Katakan tidak benar dan tidak apa-apa. Karena substansinya ujung-ujungnya juga tidak apa-apa. Cuma kami menamakan itu Imam Syafi'i bukan tidak benar. Kami menamakan itu wahai Imam Syafi'i maklah kamu salah. Itu bukan tidak Imam Syafi'i. Mengapa? Lihat. Memang tidak ada ilmu sholat di zamannya Nabi, ilmu nahwu sholat karena bahasa Arab tidak ada. Tapi Al-Quran mengatakan, Quranan Arabiyyah kami turunkan Al-Quran pakai bahasa Arab. Konsekuensinya untuk para bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Salah satu varian dari bahasa Arab, nahwu sholat. Belajarnya aku tak belajar tak tulis jauh tapi jangan ada. Tapi ada firman Allah yang berbunyi warok ini Qurana tartilah bacaan Al-Quran secara tartil supaya tartil untuk ilmu baru. Tetapi maknanya sudah terkandung dalam tartil tadi itu. Dari kami maka kami Imam Syafi'i mengatakan itu berbeda. Tapi masalah kamu salah. Tapi kalau panjenengan mengatakan itu tidak akan tidak masalah. Boleh kita ikut tidak apa-apa. Yang penting kan tartilnya tidak apa-apa. Paham tak? Entah kita main kita kadarnya, dia main macam macam. Tidak apa, pokok ilmu nanti kita jadi tidak apa. Yang jadi masalah ni, perhatikan orang lain pemikir yang jadi masalah. Orang ni meminjam omongannya Imam Syafi'i bahwa ada kita hasanah, tapi contoh yang dipakai tidak sama dengan contoh yang dipakai Imam Syafi'i. Contoh, Imam Syafi'i meritik tajam masalah selamatan. Aku bulmat tam, aku benci acara selamatan. Taklifun lil mu'na itu merupakan keluarga mayit yang mengatakan Imam Syafi'i mengatakan ada di kita hasanah. Ya, tapi dalam masalah selamatan, benci apa enggak beliau? Benci. Imam Ad-Dilyati, pengarang kitab I'anatul Thalibin mengatakan Mayat al-Hunnat dan istimak di Baitul Mat di Baitul Mayyit wa Tami Adi To'am dan lebih Adi Ushaw Yusra Mualiyul Amri Al-Makilah. Kata Imam Ad-Dilyati berkumpul-kumpul di rumah orang mayit, di rumah orang haji sambil menjijarkan makanan termasuk di sayang mungkar pemerintah dapat pahal kalau melarang. Perhatikan omongan saya terakhir di perhatikan Imam Syafi'i sama Imam Syafi'i pelopor adanya kita masalah. Tetapi dalam masalah selamatan, beliau justru mengatakan kita yang mungkar. Berarti maksudnya apa ini? Berarti maksudnya kita masalah yang dipahami Imam Syafi'i tidak sama dengan kita masalah yang dipahami orang lain. Ya kan? Untuk apa? Jawab ya. Jadi permasalahannya itu orang minjem ucapannya Imam Syafi'i tentang ibadah sana, tapi contohnya tidak sama dengan contoh yang dipakai oleh Imam. Ya, namanya diminjem tapi substansinya itu lah. Hei, mohon maaf pada segala kekurangan dan kesilapan. Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah,